Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era modern seperti ini, kita merasa gundah dan gulana. Melihat peradaban di sekitar kita, atmosfer kehidupan kita di ibu kota begitu dahsyat hiruk pikuknya. Seorang orang tua bertanya kepada anaknya, "Nak, hati-hatilah dalam mengarungi kehidupan ini." Peristiwa ini mengingatkan tentang seorang sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah kami petua dan nasihat untuk bisa mengisi kehidupan di dunia ini dengan penuh ketenangan." Rasul memberikan 4 arahan kepada seorang sahabat itu. Rasul menyampaikan dalam pesan itu, "Jaddidis safinata fa innal bahra amik." Perbaharuilah, perbaikilah perahumu, karena lautan di depan begitu dalam. Ini adalah isyarat perbaiki imanmu, perbaiki akidahmu, perbaiki pemahaman keagamaanmu. Karena tahu di depan itu adalah lautan yang begitu dalam, pergaulan yang begitu bebas, keamanan yang tidak terjaga, maka perbaikilah keimananmu itu. Yang kedua, Rasul memberikan arahan, "Wahudid jada kamilan fa inna safara ba'id." Persiapkanlah bekalmu, karena perjalananmu begitu jauh. Bekal di sini adalah yang paling baik adalah watajawadu fa inna khairal jadid taqwa. Tambah-tambahkanlah bekalmu. Bekal sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah sekali pesan-pesan ini yang Rasul sampaikan kepada para sahabat, bahwa hati-hatilah dalam mengarungi kehidupan ini dengan penuh hikmah dan keimanan yang kuat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baginda Nabi melanjutkan arahannya kepada sahabat itu. "Wahabbil hamla fa innal aqabata qa'ud." Wahai sahabatku, ringankanlah bebanmu, karena di depanmu ada bukit yang begitu menjulang tinggi. Pesan ini begitu dalam. Kalau kita terjemahkan adalah, ringankanlah bebanmu itu. Para ulama menerjemahkan tentang beban ini. Beban di situ adalah satu berupa dosa. Dosa yang hinggap di kehidupan kita. Dosa lahir, dosa batin, itu akan menjadi beban kehidupan seseorang. Yang kedua, para ulama menerjemahkan dengan beban itu adalah hutang. Hutang itu tidak hanya berupa uang, hutang itu tidak hanya berupa bangunan, tetapi hutang itu juga janji juga hutang. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Penuhilah janji-janjimu, bersihkan dosa-dosamu. Itu adalah beban, akan menjadi beban kehidupan, sehingga kita akan menjalankan kehidupan begitu berat dengan 2 beban tadi. 4, Rasul berikan kepada sahabat itu, yang seyogianya harus menjadi perhatian bagi kita, supaya kita hidup damai di Indonesia, damai di kehidupan dunia ini, sehingga kita mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir yang Rasul berikan kepada sahabat itu adalah, "Wa akhlisil amala fa innana fidata basit." Ikhlaskanlah amalmu, ikhlaskanlah segala ikhtiarmu, karena Allah begitu detil melihat keikhlasan seseorang dalam melakukan segala aktivitas itu. Ikhlas akan menentukan penerimaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, amal kehidupannya, berkaryanya, Allah akan melihat sisi dalam manusia apakah ikhlas atau tidak. "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum." Allah akan melihat detail sisi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah melihat bungkus kita, luar kita, lahir kita, tetapi Allah akan melihat sisi dalam kita. Ikhlas apa tidak orang itu melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, pesan Rasul yang terakhir, bahwa ikhlas sangat menentukan bagaimana amal ibadah seseorang itu diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perbuatan hati yang melandasi segala aktivitas itu. "Innamal a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, bersihkan jiwaku untuk menerima pesan-pesan-Mu dan mampukan kami untuk menjalankannya. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku, segala ikhtiarku, dan terimalah segala ibadahku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, anugerahkanlah kekeluhan yang ada di lidahku supaya kami selalu menyebutkan nama-Mu dalam zikir, dalam berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Lidah ini selalu menyebutkan nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.